Konsultasi Syariah. Hukum minum air kencing unta untuk pengobatan. Pertanyaan, Ustadz, benarkah ada khasiat kencing unta? Dan bagaimana hukum sebenarnya meminum air kencing unta? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalil mengenai khasiat kencing unta disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan banyak redaksi. Di antaranya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqul dan Uranah yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa orang yang minum susu dan kencing unta ini menjadi gemuk. Mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan membenarkan apa yang beliau sampaikan, terlepas dari keterlibatan ahli medis di sana. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dan Allah Maha tahu apa yang paling bermanfaat bagi hambanya. Ibnul Qayyim, yaitu ulama ahli Tibbun Nabawi mengatakan, dalam kisah ini terdapat dalil mengenai bolehnya berobat dan datang ke tabib atau dokter, dan juga menunjukkan sucinya air kencing hewan yang halal dagingnya. Dan mengenai khasiat air kencing unta juga diakui Ibnu Sina, yaitu ahli kedokteran masa silam. Kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta pedalaman Arab, dan itu unta pilihan. Dan ada sejumlah penelitian yang dilakukan sebagian dokter mengenai khasiat air kencing unta. Di antaranya keterangan Dr. Ahlam Al-Aiwadi. Beliau pernah melakukan penelitian untuk beberapa penyakit yang mungkin bisa diobati dengan air kencing unta. Beliau mengatakan bahwa air kencing bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit kulit, di antaranya panuan, gatal-gatal, luka kecil di badan dan kepala, luka basah maupun kering. Kencing unta juga bermanfaat untuk memperpanjang rambut dan membantu memperlebat rambut. Air kencing unta juga bermanfaat untuk mengobati sakit liver, meskipun sudah sampai pada stadium lanjut, yang sulit diobati dokter. Jijik itu urusan pribadi. Jijik dan tidak jijik itu masalah mental. Karena itu, beda-beda antara orang satu dengan orang lainnya. Bagi sebagian orang jijik, bagi yang lain itu biasa. Dan biasanya itu hanya masalah kemasan. Bisa saja berobat dengan kencing menjadi tidak jijik karena kemasannya dibuat lebih menarik. Kita tidak memungkiri ada upaya yang dilakukan non-muslim dalam membuat antitesis dalam masalah ini. Karena bagi mereka, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dominan. Selama ada celah menurut mereka untuk dilecehkan, mereka akan melakukannya. Seperti hadis lalat yang masuk ke minuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar jangan langsung dibuang sebelum lalat itu dicelupkan. Karena salah satu sayapnya penyakit, sementara satunya menjadi penawarnya. Pada awalnya, banyak dokter non-muslim menyudutkan Islam dari sisi hadis ini. Namun akhirnya mereka mengakui setelah terbukti dalam penelitian medis yang lebih modern. Bisa jadi saat ini, sebagian ahli medis belum menemukan sisi manfaat untuk kencing unta, tapi bukan berarti harus ditolak. Karena tidak tahu bukan berarti tidak ada. Demikian, Allahu A'lam.